Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh. Salawatullahi alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahdihi wa istana bi sunnatihi ila yawmul qiyamah ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim, tanzilun Rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين. وقل أيضا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. Subhanallahul Azim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Diaminkan doa saya. Semoga pertemuan ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah di padang mahsyar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga langkah bapak ibu di ruangan kerja di atas menuju tempat yang terbaik di bintik ini, yaitu musalla atau masjid rumah Allah, menjadi penyebab dibukakannya oleh Allah pintu dan jendela keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat jamaah musalla al-barakah gedung Sebir satu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teriring doa kita panjatkan kepada Allah siang kali ini. Allah masih memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, terlebih-lebih juga kita bisa melakukan satu rangkaian ibadah sebagai bukti komitmen kita kepada Allah, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat tadi kita usai lakukan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya semuanya bapak ibu, kembali pada siang kali ini kita sampaikan sholawat dan salam takzim kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, dan juga salawat salam ini kita tujukan kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terbaik. Mudah-mudahan nanti dengan izin dari Allah kita bisa memperoleh syafaat Nabi kita di padang mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, melanjutkan kajian kita sirah pada beberapa kesempatan yang lalu, yaitu rangkaian dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. setelah ini review sejenak menyegarkan, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, kalau saya ibaratkan perusahaan, kalau sudah dia terbuka maka tantangannya juga besar. Kalau perusahaan semakin besar maka semakin banyak tantangannya. Begitulah ketika dakwah Nabi menjadi sebuah perbincangan hangat di setiap warung-warung ganggang kota Mekah, dakwah Rasul menjadi sebuah objek pembicaraan. Semakin hari dakwah Rasul itu seperti bola salju menggelinding. Bola salju kalau menggelinding di es, semakin menggelinding semakin besar dan keras. Tapi kita nendang keceplek kan. Maka siksaan yang dihadapi Rasul dan para sahabat juga semakin besar cobaannya. Ada yang disiksa ditimpa batu sampai itu Bilal bin Rabah, ya kan? Ada yang ditusuk besi dari ujung rambut sampai bawah keluarga Yasir, ya kan? Awwalu usratin ustushhida fil Islam. Ya. First family, keluarga pertama kali yang syahid gugur di jalan Allah. Terus beragam. Putus asalah orang kafir Quraisy ketika itu. Saya tambahkan, bahkan ada yang matanya dibutakan, ditunjuk, tahu itu gara-gara beriman kepada Allah. Itu sahabat Nabi. Sedangkan Rasulullah selalu mendapatkan ejekan, celotehan mulut orang-orang kafir itu tiap hari itu makanannya. Jadi kalau ada orang kita juga ngejek-ngejek kita, umpamanya kita dulu ya, mohon maaf, preman-preman Tanjung Priok, kita tak kenal agama, kemudian kita berubah dapat hidayah Allah, ada yang ngejek-ngejek teman bapak, oh sekarang sudah jadi ustaz ya, dah Pak Haji, Bu Hajah yang dulu mungkin ibu-ibu belum pakai tiba, biar saja itu. Ya Rasulullah dulu dia bilang, Majnun, tahu Majnun? Gila, tukang sihir, ya kan, tukang tenung, biasa saja. Sampai-sampai Rasulullah bukan hanya omongan yang beliau dapatkan, bentuk fisik, ya kan? Satu ketika Rasulullah SAW, saya akan bacakan di sini. Nah, saya bacakan, waktu sujud beliau di pinggir Ka'bah, datang yang bernama Utbah bin Abi Rabi'ah. Ini penyebaran sedikit karena ada kaitannya dengan tema yang akan kita teruskan. Tiba-tiba leher Nabi dicekik dari sholat. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ada tak yang nyangka kita waktu sujud tadi sholat di sini? Tidak ada. Satu ketika Nabi sholat sujud, punggung Nabi, kepala Nabi ditempeloki dengan kotoran unta. Kalau kita di sini ada unta, adanya sapi, lembu atau kerbau. Itu bahasa bataknya kotoran sapi itu namanya teletong. Ya, kita sujud tadi sholat subuh di masjid, di komplek, di masjid, di rumah. Kita sholat subuh barusan tidak ada yang iseng-iseng gitu kan, aman-aman saja maksudnya. Ya, itu manisnya yang kita rasakan dari dakwah. Semakin hari siksaan semakin luar biasa. Maka sejenak putus asa orang kafir Quraisy. Kalau begini caranya, kita buat damai aja lah Muhammad. Nah, topik yang saya dan kita mau kaji pada siang kali ini adalah siyasatul mufawadhah. Apa bapak? Siyasatul mufawadhah. Strategi perundingan yang ditawarkan kafir Quraisy kepada Rasul. Untuk apa? Berhenti berdakwah. Dan Muhammad tak usah kewajalah manusia ini, yang penting berhenti. Ya, kami akan memberikan segala hal fasilitas. Karena semakin hari semakin pasti dakwahnya terus dari 30 menjadi 40, 40, 70 terus. Masya Allah. Bagaimana kisah tawaran-tawaran yang menggoda yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Mari kita baca di sini matanya. Jaa fi ma yarwihi Ibnu Hisham an Ibnu Ishaq أن عقبة بن ربيعة وكان سيدا ذا بصيرة ورأي في قومه Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Jadi referensi primer, induk primer dari sirah ini adalah hadis Quran asar sahabat. Ibnu Hisham meriwayatkan, dan Ibnu Hisham meriwayatkan satu ketika Utbah bin Abi Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah ini panglimanya kepada sukunya orang kafir Quraisy. Wa kana sayyidan, dia pemimpin. Za basirah, cerdas lagi. Wa ra'yun fi qaumihi, pendapat-pendapatnya selalu diikuti oleh kaumnya. Qala fi nadi Quraisy, dia waktu itu bilang kepada kaumnya, kumpulkan orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, ana aqulu ila Muhammadin fa ukallimu. Wahai saudara-saudaraku suku Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau saya nanti menghadap Muhammad, aku akan ngomong dengan dia. Karena semakin hari semakin sedikit orang yang menyembah dewa-dewa kita. Bahaya ini nanti keberlangsungan dewa-dewa. Maka saya akan ngomong kepada dia. Gimana pendapat kalian? Wa a'radu 'alayhi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha ba'dhan fa nu'tihi annaha ayyaha sya'a wa yaqbalu anna. Saya akan tawarkan kepada dia opsi-opsi pilihan-pilihan, mudah-mudahan dia bisa menerima tawaran ini sehingga dia tidak lagi mengajak manusia untuk meninggalkan dewa-dewa berhala yang kita sembah. Oh, kaumnya Pak. Faqalu bala. Oh, sepakat semua kaumnya. Oke, bagus. Ya Abul Walid, wahai Abul Walid. Abul Walid ini nama julukan Utbah bin Abi Rabi'ah. Kalau punya anak cucu tidak usah nama kali ini Pak. Utbah bin Abi Rabi'ah. Ya. Qul ilaihi faqallimhu, kata masyarakatnya Quraisy juga. Bergegas kau berangkat bicarakan itu semua kepada Muhammad. Faja'a Utbah hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utbah datang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Utbah bilang kepada Nabi, ya bani akhi, wahai anak kakakku, innaka minna haitsu qad 'alimta min asy-syarr. Wahai anak kakakku, wahai anak abangku, berarti ponakan. Kata Utbah kepada Nabi Muhammad, engkau adalah keturunan orang yang syarif. Apa syarif? Buli? Mulia. Ya, darah kuning atau darah biru sekarang. Tapi kalau diiris pun darahnya orang itu merah juga. Ya, orang yang terpandang dari keluarga yang mulia. Bil asyirah wal makanah bin nasab, dalam keluarga yang terpandang, punya kedudukan dalam nasab dari keturunan. Wa innaka qad ataita qawmaka bi amrin azim faradta bihi jama'atahum wa safahat bihi ahlahum. Saya Muhammad, kau membawa satu produk yang menghapus impian-impian masyarakat Quraisy dan memecah belah mereka sehingga mereka tidak lagi mendewakan dewa-dewa yang kami sembah. Sebagian besar ikut kepada ajaranmu. Ini kata siapa kan? Utbah. Fasma' minni, kata Utbah, dengarkan dari saya. A'ribu 'alaika umuran, saya akan tawarkan kepadamu beberapa tawaran-tawaran. Tanzuru fiha, kau amati ketawaran, kau analisa, kau ingat-ingat, kau lihat ya dengan cermat. La'allaka taqbalu minha ba'daha, mudah-mudahan kau menerima tawaranku ini. Nabi Muhammad langsung aja terpoin. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang kepada Utbah, "Qul ya Abul Walid." Katakan wahai Abul Walid, Utbah, asma, aku akan dengarkan. Abul Walid ini dialog Pak, luar biasa. Qala ya bunna ahi, wahai anak saudaraku, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadal amru malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna amwalan. Jika engkau dengan catatan mau meninggalkan dakwah yang kau bawa ini, kau ingin menjadi orang yang terkaya di antara kami, akan kami kumpulkan semua itu dinar dirham kami berikan kepadamu, kau menjadi orang miliarder. Kata siapa ini? Hud? Haji tawari dolar. Bukan hanya satu mobil box dolar. Oh, bisa banyak ya Pak. Tekron kan bisa. Dinar Pak. Mas. Kalau dolar gue yang kita punya itu tidak ada harganya itu Pak. Nilainya tidak ada. Kertas. Kalau uang dulu, emas dan perak. Allahu Akbar. Hatta takuna aktsaruna amwalan, sampai kaum Muhammad menjadi orang yang banyak emas dan banyak peraknya. Ini yang kedua, tawaran yang kedua. Ini siasat, strategi. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka 'alaina hatta la naqta'a 'amran dunak. Jika kau ingin menggapai sebuah kemuliaan menjadi bos, leader, pimpinan, kami akan angkat kau menjadi pimpinan sehingga kami tidak bisa memutuskan perkara tanpa persetujuan tanda tangan teken Muhammad. Allah. Muhammad dari Muhammad diangkat menjadi kepala pimpinan. Kami akan berikan itu, jabatan itu. Wa in kunta turidu bihim mulkan malaknaha alaik. Jika kau ingin sebuah kerajaan, kami berikan itu kerajaan kepadamu. Faqalalahu Rasulullah SAW. Rasul kemudian bilang kepada Abu Bakar. Jadi tawaran, harta, apalagi kedudukan, kemudian menjadi raja. Kata Rasul, faqalalahu Rasulullah, atarokta ya Abu Walid. Abu Walid, selesai ngomong? Sudah selesai? Qalana. Utbah bilang, iya. Apa yang Nabi SAW jawab dari tawaran itu? Rasulullah bacakan yang saya baca tadi. Rasulullah baca surat Hamim saja dan surah 41 sampai yang saya baca tadi. Tawaran itu kemudian dijawab oleh Rasul dengan Al-Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Hamim. Tengok dalam surah 41. Kitabun tanzilun minar rahmanir rahim. Quran ini diturunkan dari zat Allah yang Maha Rahman, Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kitabun, itulah Al-Quran, kitab. Fussirat, dijelaskan, dibeberkan, digamblangkan. Ayatuhu, ayat-ayatnya. Quranan, Quran. Arabian berbentuk bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mau mengetahui. Basyira, Quran itu memberikan reward. Kabar gembira. Bonus-bonus, kebaikan begini, surga dan surga, nikmat kubur. Wa nadhira, dan memberikan peringatan. Seimbang. Fa'aradu aktsaruhum, tetapi kebanyakan manusia itu berpaling. Enggan. Fahum la yasma'un, mereka pura-pura enggak mau mendengarkan. Enggak mau dengar. Jawaban mereka lagi, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Mereka mengucapkan, oh, hati kami ada sumpel. Di dalam hati kami ada sumpel. Tahu sumpel tak? Bu? Jangan pula-pula tidur, bu. Sumpel. Penyumbat, penutup dari apa yang kau dakwahkan. Wabi adanya waqr. Hati ada penyumbat. Di telinga juga ada penyumbat. Hati tidak main, telinga tidak main. Aduh, ampun-ampun ini. Wabi adanya waqr. Di telinga-telinga kami ada wakrun-wakrun penyembah tadi, sumpah. Allah Akbar. Hatinya tidak main, telinganya tidak main. Allah. Wa min bainina wa bainika hijab. Antara kami dan kamu Muhammad ada tameng kap. Allah. Tidak bisa lagi melihat objektif. Fa'mal innana amil. Berbuatlah kaum Muhammad. Sesungguhnya kami juga orang yang akan berbuat. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, sesungguhnya saya ini, kata Nabi Muhammad, adalah basyar. Apa arti basyar, Pak? Manusia. Mislukum, seperti kalian. Saya ini manusia seperti kalian, kata Rasul. Bedanya, yuha ilayya. Saya diberi wahyu. Itulah beda seorang nabi. Mendapatkan wahyu. Ya. Apa isi wahyu? Annama ilahukum ilahu wahid. Allah itu satu-satunya Esa. Dalam perjanjian baru, ya, dalam kitab Injil juga, Nabi Isa pun tidak pernah mendaulat dirinya sebagai Tuhan. Isi perintah dakwah Nabi Isa sama. Menyembah kepada Allah. Yang berdakwah menyembah kepada Allah. Tidak pernah Nabi Isa dalam satu ayat pun mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sama dakwah semua para rasul menyembah Allah. Fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kamu kepada tauhid tadi. Wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Wawailun lil musyrikin, celaka besar bagi orang yang musyrik. Terus dibaca lagi Bapak Ibu. Summa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul terus membaca ayat itu, ayat satu terus sampai wafil kira sampai terus hatta wasala, sampai Nabi membaca firman Allah kelanjutannya, fa'in a'radu, jika mereka berpaling Muhammad, fakul, katakan Muhammad, anzartukum sa'iqata misla sa'iqata 'ad wa Tsamud, aku memberikan peringatan kepada kalian seperti azab yang pernah menimpa, yang pernah ditimpakan Allah kepada kaum 'Ad dan Tsamud. Ketika itu mendengar, Bapak tengoklah reaksi Rubah, gemetar Rubah. Ketika Nabi sampai firman Allah itu, fa'in a'radu, jika mereka berpaling Muhammad, fa'kul anzartukum, katakan Muhammad, aku memberikan peringatan kepada kalian, jangan sampai kalian kena azab seperti kaum 'Ad dan Tsamud. Utbah ini berhidik, gemetar, tengok. Fa'amsaka Rubah bifihi. Utbah kemudian megang muridnya sampai saman deredep. Wah, ketakutan. Wana syadahur rahim. Utbah minta kasih sayang kepada Nabi. Cukup Muhammad, cukup. An yakufa anil kira'ah. Jangan kau lanjutkan itu bacaan Quran. Mengapa ibu? Wazalika khawfat. Karena Utbah khawf. Apa khawf? Takut. Mimma tadumanat su'al ayat min tahdih. Takut dari ancaman ayat yang dibacakan Nabi. Yang tadinya garang, lapor kaumnya, ingin apa memberikan sebuah terobosan baru supaya dewa-dewa mereka tetap langgeng menghambat dakwah Nabi, tiba-tiba Utbah bin Abi Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah ini balik dengan lemes lunglai ketahunya. Summa ada Utbah ila ashabihi, Utbah balik kepada teman-temannya, penco-penconya, orang-orang Quraisy. Falamma jalasa bainahum, ketika Utbah duduk di tengah-tengah teman-temannya tadi, rakyatnya, orang-orang Quraisy, qalu, teman-temannya tanya, ma waro apa ya Abul Wahid, apa yang menimpa Utbah? Kau tadi seger berangkat, tergopoh-gopoh, sekarang kok lu mulai lemes? Tengok Pak, habis dengar ayat dia lemes, takut. Ya. Qala, Utbah bilang, waro'i inni sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qad. Aku baru saja mendengar sebuah perkataan yang enggak pernah ku dengarkan selama ini. Apa itu maksudnya? Qul. Gemetar dia, Pak. Ketakutan. Yang tadinya berangkatnya mau garang, ya kan? Semangat garang. Wah, menggebu-gebu, ya. Ma huwa bisyir. Tengok, kata Utbah. Wallahi, demi Allah. Dia itu bukan syair-syair, puisi, pujangga-pujangga. Wala bisyir. Quran yang saya dengar tadi juga itu bukan mantra-mantra sihir. Wala bil kahana. Juga bukan mantra-mantra tukang dukun. Ya ma'asyar Quraisy, berbalik dia berdakwah. Wahai suku Quraisy sekalian, ati'uni, taatlah kalian kepadaku, karena dia sebagai pimpinan tadi kan. Ini cerdas juga. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi. Khalluhu, ini biarkan itu Muhammad. Khullu itu kembali ke Muhammad. Biarkan olehmu Nabi Muhammad itu berdakwah Muhammad. Jangan kau cegat-cegat, jangan kau halang-halangi dia. Pak terdiruhu, biarkan dia. Wallahi, demi Allah, siapa yang sumpah ini? Utbah. Orang kafir Quraisy sumpahnya masih demi Allah, Pak. Ada orang Islam Indonesia sumpah jangan kesumpah apa aja, ya kan? Jadi kacau. Jadi sumpah dalam Islam tidak boleh kecuali menggunakan nama Allah, sifat dan asma Allah. Billahi wallahi taufiq. Selain itu masuk dalam kategori syirik. Sumpah apa itu? Sumpah monyet atau sumpah apa? Nauzubillah. Orang Quraisy dulu aja kalau sumpah masih nama Allah dulu. Praktik ibadahnya saja salah dia. Tauhid rububiyah ketika ditanya siapa alam semesta ciptakan ini, Allah. Tapi ketika tauhid uluhiyah, tauhid penyembahan, dia salah, keliru dia. Nah, itu yang dibenarkan oleh Rasul. Biarkan dia. Nah, ya kunan dari kaulil dari sana itu menabaun azim. Aku baru saja mendengar nabaun azim, berita yang heboh, berita besar dalam Quran tadi. Fa in tusibul Arab faqad kafaytumuhu bi ghairikum. Jangan sampai itu menimpa kalian lah. Pokoknya kalau itu menimpa azab itu kalian habis kalian, tidak ada apa-apa. Wa yadhharu 'ala al-Arab fa mulkuhum mulkukum wa 'izzuhum 'izzukum. jika Muhammad ini berhasil, sebuah kemuliaan juga bagi kalian. Jadi jangan kalian ganggu itu Muhammad. Kata siapa ini? Siapa? Utbah. Kaumnya bilang, qalu saharaka, Nabi Muhammad menyihirmu. Muhammad hadiratmu. Wallah ya Abul Walid, bilisani. Nabi Muhammad tadi mirah, tahu mirah. Ya? Ini kesirahnya ibu dengan pisan Muhammad itu. Hada ro'i, kata Utbah, ini pendapatku. Kalau tidak mau kalian pasna umah badalaku. Kalau tidak mau dengar pendapatku, kerjakan apa yang kalian lihat. Tapi saya tidak tanggung jawab kalau kalian terkena azab. Tengok Pak, yang tadinya garam kembali kepada kaumnya dengan tengok menakut-nakuti, luar biasa ya. Ini tersirap ya, kalau tersirap itu tersihir. Nah, ini paragraf yang baru saja kita baca. Jadi luar biasa Quran itu ya. Bahkan setiap malam ketika para sahabat dan Nabi SAW membaca Quran di sekitar diri mereka, orang-orang kafir Quraisy itu Pak mungkin, tidak mungkin. Tapi tadi iman tadi tidak masuk karena tadi ada apa, hatinya ada apa, kupingnya ada banyak, saya tidak masuk. Selanjutnya ibu bapak, ini menarik sekali, menarik. Putus asa mereka, masuklah mereka kepada tawaran-tawaran yang prinsipil. Kita akan baca di sini riwayat lain. Rawa At-Tabari wa Ibnu Katsir wa ghairihuma, Imam Tabari dan Ibnu Katsir meriwayatkan serta imam-imam selain mereka berdua, maka sanadnya banyak. Anna nafaran, satu ketika ada sekelompok nafar, maka orang haji itu ada nafar awal, nafar tani, kloter, satu kloter, satu rombongan datang kepada Rasulullah SAW dari golongan orang-orang musyrik. Di antara mereka ada Walid bin Mughirah, ada As bin Wa'il dan teman-teman yang lainnya. Jauh mereka datang, fa'aradu ala Rasulullah, ada Rasulullah, mereka menawarkan kepada Rasulullah pertama harta juga, harta agar tadi menjadi orang yang paling kaya. Yang kedua Pak, kalau tadi riwayat tadi hanya harta jadikan kedudukan putusan, yang kedua tawaran tengok Pak, wanita genti, wa an yuzawwijuhu, ya, Nabi SAW akan dinikahkan, diberikan oleh ajmal al-karim, wanita perawan yang tercantik di antara mereka, yang tercantik pokoknya. Tapi dengan catatan, ada anjat teruka syatma alihati, agar Nabi Muhammad tidak lagi menyakiti dewa-dewa mereka. Wa tasbihi adatihim, dan memporak-porandakan kebiasaan mereka menyembah dewa-dewa tadi. Ditolak oleh Nabi Muhammad. Pada marah Allah ketika Nabi Muhammad menolak itu semua, illa da'wah ila haq, kecuali Nabi tetap komitmen berdakwah menuju tauhid, ya, maka mereka menawarkan yang prinsipil. Hati-hati Bapak Ibu dengan topeng-topeng apa kecanggihan IT sekarang juga model kesyirikan dibungkus dengan IT bisa. Kalau mereka nawarkan yang terakhir, Bapak Budu Alihatan Ayuman Muhammad, ente sembahlah Tuhan dewa-dewa kami sehari saja. Wanak Budu Ilahat Ayuman, kami juga nanti menyembah Tuhan satu hari. Faropa Dazalika Rasulullah, Rasul menolak tawaran tersebut. Pada waktu itulah turun Wanazala Fizali Qawluhu Tabaraka wa Ta'ala. Belajar sirah mempercepat memahami kita tentang asbabul nuzul firman Allah. Pada waktu itulah turun firman Allah surat Al-Kafirun. Maka surat Al-Kafirun ini turun di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Ini belum beliau di Madinah, ini masih Mekah. Turun dari situ firman Allah, wa nazala ta'liqun 'ala dzalik, pada peristiwa itu Allah langsung menurunkan firman-Nya. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bapak Ibu dibaca semuanya supaya semarak dan syiar rumah Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Bapak Ibu, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la memprovokasi lagi maksudnya. Qul, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy. Ini prinsip akidah, tidak boleh main-main. Akidah itu hitam putih, tidak ada belang-belang. Yang belang-belang itu jerapah. Yang di sana itu apa? Itu kebun binatang Ragunan. Kalau akidah tidak ada yang belang-belang. Ya, ini penting sekali. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyuka apa yang kalian sembah. Kalimat positif atau negatif? Negatif. Tidak akan pernah. Tidak. Walaupun itu ngabidun, kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Tengok, ditautut lagi. Saya tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah. Kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Lakum bagimu, dinukum agamamu, ya. Wali dan bagiku, din agamaku. Lakum dinukum, waliyadi. Tengok, ini akidah. Tidak boleh, Pak. Dan lagi akhir-akhir tahun, tidak usah ikut-ikutan, Pak. Ya, akhir-akhir tahun, Bapak Ibu sudah tahu lah akhir tahun apa itu. Tidak usah ikut-ikutan, akidah. Kalau mau bahasa basi, Twitter, BBM, SMS, WhatsApp, apa komentar, pakai bahasa-bahasa yang diplomasi saja. Ya, tidak usah ikut menyeramaknya, ikutan seramak-seramak mereka, ya. Hati-hati. Kita lanjut? Lanjut lagi. Summa inna asrafa Quraisy ahadu faqararu terus berdatangan pejabat-pejabat Quraisy mempengaruhi Nabi agar Nabi meninggalkan dakwah Islam. Ya, sebagaimana Utbah datang kepada beliau menawarkan tawaran yang kita sebutkan di atas tadi. Wa 'aradu 'alaihi az-za'amah wal mal. Nabi ditawarkan di hadapan Nabi az-za'amah kepemimpinan wal mal harta benda. وعرضوا عليه الطب إن كان هذا الذي يأتيه رأيا من الجان. Ditawarkan juga kepada Nabi seorang psikiater, dokter. Kalau Nabi ya menjadi orang yang gila yang dia bawa. Ditawarkan juga Muhammad, Nabi bawa juga ini dokter psikiater. Ya, karena Nabi Muhammad dianggap gila. Tengok. Faqala lahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madi mata pulun. Majid tu bi majid tu kumbihi akrubu amwal. Aku berdakwah ini bukan minta dinar dirham dari kalian ini. Wala syaraf. Aku juga bukan minta kemuliaan, kedudukan dari kalian. Wala mulk. Dan bukan kerajaan alaikum yang kalian miliki. Walakin Allah. Kenapa? Dakwah Nabi. Tetapi Allah yang ba'atani. Walakin Allah ba'atani. Tetapi Allah mengutusku ilaikum kepada kalian rasulan sebagai rasul. Wa unzila alayya kitaban. Allah turunkan kepadaku Al-Qur'an. Wa amarani an akuna basyiran. Itu tugas rasul. Allah memerintahkan aku sebagai basyiran. Aku basyiran, pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan memberikan ancaman. Aballatukum risalati rabbi. Aku sampaikan semuanya risalah-risalah Allah kepadamu. Wa nasahtu lakum. Aku nasihatkan kalian semuanya. Fa in takbaru minni. Jika kalian terima apa yang saya sampaikan ini. Fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah. Itu bagianmu nanti di akhirat dan dunia. Apa yang saya sampaikan kalau kalian terima, itu bagian kalian nanti dapat di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya. Jika kalian tolak dakwah ini, asbir. Apa asbir? Saya akan bersabar, kata Rasul. Li amrillah, atas putusan Allah. Hatta yahkumullaha baini wa bainakum. Sampai Allah nanti memutuskan perkara antara saya dan kalian. Allahu Akbar wa lillahilha. Faqalu lahu. Masyarakatnya bilang lagi, pejabat-pejabat yang baik kepada Nabi Muhammad. Fa'inkul tabai roka bilinna syai'an mimma arutnahu alaika. Fa'innaka qad'alikta annahu laysa minan nas ahadun hadiyaku bandan wala aqadu ma' wala asyadu a'isan minu. Wadi ancam Nabi. Ya. Ya Muhammad, jika kau ini tolak semua tawaran-tawaran kami, engkau dah tahu. Annahu laysa minan nas. Tidak ada satu orang pun adiyaku bandan yang negaranya atau kampungnya lebih sempit, lebih besar. Wala aqallu ma' dan airnya sedikit. Wala asyadu a'isyat minna. dan hidupnya lebih susah dari kita. Tidak ada orang yang lebih susah dari kita, karena Mekah waktu itu apa, Pak? Subur atau gersang? Gersang, tandus. Tengok, Pak. Langsung, Pak. Nabi Muhammad diminta untuk fasal lana rabbuna, fasal lana rabbata alladhi ba'ataka bima ba'ataka bih. Maka minta kau Muhammad kepada Tuhanmu itu yang kuasa-ajak masyarakat ini untuk menyembah Allah. Falyassira anna hadzal jibal, falyassira anna hadhihi aljibala allati dhuyifat alayna walyasjir lana anhara kanhar Syam wal Iraq. Kalau begitu, mudahkan bagi kami ini gunung bukit yang di Mekah menjadi memancarkan air. Allah. Jadi Nabi Muhammad langsung dites dengan bentuk fisik, ya kan? Bentuk yang konkret langsung materi. Allahu Akbar. Kalau begitu Muhammad minta kepada Allah agar Tuhanmu itu bisa memberikan kepada kami pembuktian yang benar, ya. Gunung tadi bisa memberikan air dan memancarkan air dan menjadi sungai-sungai seperti sungai Syam dan Irak. Apa sungai yang di Irak? Sungai apa? Efrat. Walyabahasrana min maji min abaina. Oh, kalau tidak percaya juga Muhammad, kami tidak percaya kepada dakwahmu. Bangkitkan bapak-bapak kami yang sudah mati, bangkitkan lagi, hidupkan. Allahu Akbar. Jadi mujizat Nabi Muhammad yang kita tahu mujizat terbesar Quran. Lagi ditantang lagi Nabi Muhammad menunjuk bulan. Jadi bulan itu pernah pecah. Dalam surat Iqtarabat as-sa'atu wanshaqqal qamar. Jadi turun firman Allah itu ketika orang-orang kafir Quraisy tidak percaya kepada Nabi Muhammad dakwah. Muhammad, kami tidak percaya. Sebagai buktinya kalau kau Rasul, Allah ada. Cuma tunjuk itu mata apa itu bulan. Kalau kau tunjuk pecah, kami yakin. Ditunjuk dan memang pecah itu bulan. Terbukti dalam Quran. Turun ayat tadi yang saya baca. Lanjut. وَيَكُنْ فِي مَنْ بُعِثَ لَنَا مِنْهُمْ قُسَيْ بِنْ كِلَى. Dari bapak-bapak kami yang mati itu, bangkitkan lagi Muhammad. Dedengkot kami dulu. Namanya siapa, Pak? Qusay bin Kilab. Tokoh mereka ini. فَإِنَّ هُتَانَ شَيْخُلِ. Dia seorang syekh kami. Sadaq. فَنَسْأَلُهُمْ عَمَّ تَقُولُ. Kami akan tanya kepada Qusay bin Kilab. أَحَقٌ أَمْ هُوَ قَاتِلٌ. Apa yang kamu bawa ini ketika Qusay bin Kilab kau bangkitkan hidup, kami akan tanya. Apa namanya, konsultasi kepada dia. Yang kau bawa Muhammad ini dakwahmu benar atau salah? Aduh, ampun ya. Orang lah majnun sekali itu memang. وَلِيَجْعَلْ لَكَ جِنَانًا وَقُسُورًا وَقُنُوزًا مِنْ ذَهَابٍ. Allah. يُبْنِيكَ بِهَا عَمَّ نَرَوْكَ تَبْتَغِي. فَإِنْ صَنَعْتَ مَا سَأَلْنَاكَ صَدَقْتَ. Kalau kau bisa berbuat apa yang kami mohon tadi, kami akan membenarkan dakwahmu. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Wa arafna manzilataka min Allah, kami akan tahu kedudukanmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ba'athaka rasulan kama taqul. Sebagaimana engkau memang benar-benar diutus menjadi seorang rasul sebagaimana kau katakan kepada kami. Jadi Pak, tantangannya Pak, Nabi langsung dites apa pertama tadi? Ngapain? Gunung disihir atau diubah menjadi air? Nanti kumpul sungai-sungai. Yang kedua, menghidupkan orang yang meninggal. Di antara yang meninggal tadi, dijemput mereka siapa? Yang mereka anggap tokoh, Qusay bin Kilab. Kalau Qusay bin Kilab sudah hidup, kami akan konsultasi. Hey Qusay, yang Imam Muhammad ini benar atau enggak? Kalau benar, kami akan beriman. Kalau enggak, enggak. Sudah. Merek-merek itu Pak, 75% tinggal. Maka adalah Rasulullah bilang kepada mereka, ma ana bi fa'ilin wa ma ana billadhi yas'alu rabba wa ma ana billadhi yas'alu rabbahu hadha. Aku enggak bisa melakukan itu semua, ya, itu hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Summa innahum qalu lahu ba'da thuli kalam wa khisam. Kemudian setelah berdebat panjang, Muhammad, kesimpulan mereka bilang, apa yang kau bawa ini, sesungguhnya dakwahmu ini, kau ini diajarkan oleh seorang yang namanya Rajulun fil Yamamah. Rajulun, ada seorang laki-laki yang di daerah Yamamah. Ajaranmu ini ajaran dari sana ini. Kurang lebih kalau ada orang-orang yang dapat maksud lah, kurang lebih gitu. Nabi Muhammad langsung disamakan dengan seperti itu. Yuqalu lahur Rahman, namanya Ar-Rahman dalamnya. Wa inna billahi la nu'minu birrahmani abadan. Wallah, tambah gila lah orang kafir Quraisy. Kami sampai kiamat enggak akan beriman kepada Ar-Rahman itu. Ar-Rahman siapa maksudnya? Allah. Ya Allah yang Karim. Lanjut. Faqad a'zarna ilaika ya Muhammad. Kami minta uzur Muhammad kepadamu, mohon maaf. Wa inna billahi la natruka wa ma balaghat minna hatta nuhlika aw tuhlikana. Kami tidak akan meninggalkan sembahan dewa-dewa kami sehingga nanti pada saatnya engkau yang habis atau kami yang habis, engkau yang lenyap atau kami yang lenyap. Summa qamu wa sarafu anhu, kemudian mereka berdiri. Siapa yang berdiri? Pejabat-pejabat Quraisy dan pelenyap-pelenyap. Tahu enggak tuh depi pas menipis meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini sedikit sekelumit kisah bagaimana siasat strategi-strategi yang ditawarkan kepada Nabi melalui pejabat-pejabat kafir Quraisy. Kita ambil hikmah terbesar. Kadang-kadang pun kita ditawari model-model itu untuk kita bisa komitmen dalam beriman ini. Tawaran-tawaran yang menggoda. Maka orang yang kemudian merasakan manisnya iman itu tidak akan ditanggalkan iman itu. Rasul tetap istiqomah. Pada saatnya nanti kita tambahkan dikit. Rasulullah dibujuk, orang kafir Quraisy itu membujuk pamannya Nabi, ya, kehilangan akal. Siapa pamannya Nabi namanya? Abu Thalib waktu itu masih hidup. Enggak mempan melalui Nabi Muhammad, Abu Thalib yang didekati. Ada orang model gitu juga sekarang. Enggak mempan dengan ini, maka orang ini yang didekati untuk mempengaruhi dia. Ada. Supaya murtad dan seterusnya. Ada model gitu. Maka komitmen iman itu. Kalau kita hadir besok sholat Jumat, rukun khutbah itu wasiat apa, Pak? Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, tapi dari awal kita komitmen itu. Tawaran-tawaran itu. Ini sangat miris hati kita kalau banyak orang murtad di Indonesia ini. Sebuah penelitian mengatakan yang banyak murtad itu di dunia ini, Indonesia. Ya, kristenisasi tersebut Indonesia. Korsel, Korea Selatan. Satu lagi di Afrika sana, Afrika Selatan. Ya. Ini sangat memiriskan. Sementara di dunia belahan lain, Islam sudah menjadi sebuah ya, serbuan yang mereka serbu kebenaran. Nah, kita kok gara-gara ditawari apa, Pak? Nah, ditawari ini dan kita. Kita ditawari apa? Kadang-kadang orang yang bisa tawari apa, Pak? Indomie. Ya. Apa namanya? Teh dua kotak. Gula seperempat. Murtad. Gara-gara apa? Bodoh, gak tahu iman, dan fakir. Kalau dia pintar ambil itu, tapi gak murtad. Tidak perlu, tokohnya yang dia anukan, iman tak, kan gitu kalau paten dia. Ambil aja barang, tak apa-apa. Salah. Bapak Ibu, satu ketika paman Nabi membujuk Nabi Muhammad, ponakanku, tinggalkanlah dakwahmu. Nabi Muhammad terus bilang kepada pamannya, wallahi ya amin, demi Allah wahai pamanku, law wada'u fi yadi ala yadiya, sekiranya mereka bisa meletakkan di tangan kananku ala yadiya yumna asyams, matahari. Orang kafir kulit bisa meletakkan, Nabi Muhammad diberi matahari, Pak. Wa ala yadiya yusra, di tangan kiri rembulan, ala an atruka hadhihi da'wah al-ilahiyyah, agar saya meninggalkan dakwah menuju tauhid Allah, ma taraktuha abadan, enggak akan kutinggalkan dakwah ini, ya, agar membuat masyarakat itu berperadaban mengenal sang pencipta. Tengok, itu bahasa yang sudah mentok. ya kan? Paman meninggal. Maka setelah paman Nabi itu meninggal, ya, terjadi kan luar biasa bertubi-tubi cobaan kepada Nabi kan? Bapak ibu sekalian, ini komitmen. Ya, tawaran-tawaran itu kadang-kadang datang Bapak ibu. Melihat kondisi seperti yang kita baca, kita sudahkan tadi, Rasulullah sungguh luar biasa memberikan teladan kepada kita. Maka ayat yang dibaca tadi, fastaqimu. Apa arti istiqomah? Ingat-ingat janji kita kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Waktu kita di alam rahim ibu dan kita tercinta, janin kita ditanya, apakah aku bukan Allah, Rabbmu? Kita menjawab, qalu bala. Ya, ya Allah, kami saksikan engkau adalah Rabb kami. Maka pada perjalanan itulah perlu memaintain komitmen kita. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Ya, jangan sampai kita juga silau melihat dunia. Dunia dalam Islam adalah jadikan sebagai jisrul akhir, jembatan menuju akhirat. Jangan dijadikan tujuan. Fasilitas saja dengan yang halal. Jangan kemudian komitmen tadi kita hilangkan begitu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat apa yang kita gaji. Mudah-mudahan pahalanya mengalir buat kita sampai alam kubur, alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mempermudah semua urusan Bapak Ibu. Ya, obsesi-obsesi cita-cita kebaikan Allah permudah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Ila liqa. Maratakum sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.